Itu yang membuat Islam diambang kejayaan. Naik dia. Di Eropa orang kafir masuk Islam. Bukan karena diyakinkan dengan diiming-imingi dengan sesuatu benda, materi, harta, tidak. Laqad ansalna ayati mubayyinatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratin mustaqim. Kata Allah, kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus, walking on the right track. Berjalan pada jalan yang lurus. Tanpa ada Muslim yang meyakinkan mereka, mereka masuk Islam. Itulah keagungan, kebesaran, kemuliaan yang melekat pada agama Islam, bukan pada orang Islam. Garis bawahi, itulah kemuliaan, keagungan, kebesaran yang melekat pada kesucian ajaran Islam. Jadi orang kafir tidak perlu diyakinkan, saya tidak ada yang meyakinkan kepada saya tentang Islam. Tidak ada orang Islam yang meyakinkan, Pak Yahya, kamu masuk Islam, nanti kalau kamu tidak masuk Islam, kamu masuk neraka. Wallahi, saya di pendeta sana bukan pendeta yang memimpin jemaat, saya pendeta yang mempendetakan pendeta-pendeta. Ini dokumen saya, waktu saya masih rektor. Jadi saya mau cari apa masuk Islam ini? Mau datang ke masjid muhajirin cari amplop, rugi saya. Tidak ada itu. Saya tidak. Kalau tidak usah pakai kipas pak, payah saya kalau kipas angin. Kalau hanya maunya saya nggak mau ke sini, betul? Kalau cuma keinginan saya, tidak mungkin saya sampai di sini. Mana bisa kita jumpa? Dulu kita musuh. Makanya kita ini jangan cuma belajar fikih, jangan cuma belajar satu tambah satu. Saya masuk Islam ini jujur enggak tertarik dengan ilmu fikih, enggak tertarik saya dengan ilmu fikih. Saya lebih tertarik dengan ilmu tasawuf. Dulu kita musuh berhadapan kita. Mana mau saya pakai baju-baju begini? Mana mau saya pakai sorban? Dulu saya kalau lihat orang pakai sorban, saya bilang taplak meja dari mana dia pakai? Kurang ajar saya. Pertemuan kita ini karena Allah. Amin. Cuma bedanya begini. Di Indonesia ini kata Nabi, wa ahlur rustaqi bil jahli. Ngerti maksud saya? Yang di dalam 6 hadis tadi itu, wa ahlur rustaqi bil jahli, maknanya artinya orang kampung karena kebodohan. Kita ini mudah dikibuli, umroh ditipu, ongkos naik haji ditipu, datang nabi baru kita ikut. Karena apa? Wa ahlur rustaqi bil jahli, kata nabi, orang kampung karena kebodohan. Lihat orang pakai baju batik, badannya kurus, masuk gorong-gorong, ini cocok jadi presiden. Baru kau rasa sekarang ini. Oh gitu. Mudah kita ditipu. Maksudnya begini. Nanti kalau yang sudah hebat itu katanya harus pakai event organizer. Kan begitu kan? Harus pakai bayar yang mahal-mahal. Makanya kemarin saya bilang di Masjid Raya, waktu saya ceramah dikurung dengan mimbar yang begini agak tinggi, saya bilang, ini ustadz-ustadz yang terhormat, kalau saya ustadz liar, mimbarnya di bawah saja. Karena sudah kenyang saya. Saya sudah kenyang. Kenyang dengan dolar, kenyang dengan segala fasilitas. Sudah enggak kaget. Sudah enggak kaget. Waktu saya rektor itu semua cuma 13 ribu dolar setiap bulan. Udah enggak kaget saya dengan materi. Makanya perjalanan dakwah saya ini, I'm now the best and the best, but difference. Saya bukan yang terbaik, bukan yang pertama, tetapi saya lain daripada lain. Perjalanan dakwah saya, tidak ada satupun manusia di Indonesia ini yang bisa ikut. Dakwah sendiri, bawa mobil dari Jakarta sendiri, dan tidak pernah meminta-minta dari masjid. Mau begitu? Ada begitu? Ada begitu? Pantang. Islam mengajarkan tangan di atas lebih mulia daripada tangan di. Makanya orang Islam yang hebat itu bukan jago pidato. Orang Islam yang hebat bukan menguasai Al-Quran di dadanya bersarang 30 juz, di kepalanya ada ribuan hadis. Bukan, bukan. Orang Islam yang hebat itu begitu dia diberi nikmat oleh Allah, dia syukuri nikmat itu, dia balas nikmat itu, dan dia tegakkan agama Allah. Itu orang Islam yang hebat. Jadi bukan karena dia, wah ini mudah kita ketipu, nanti percaya kalau sudah bayar dengan bahasa Allah. Saya juga boleh begitu, karena di Indonesia sudah termasuk ranking. Cuma saya orangnya memang begini, low profile, dan tidak suka bermain dengan tipu muslihat. Makanya saya keluar dari Kristen, karena terlalu banyak dusta dan munafik.